Kali ini kita akan memasuki prinsip yang baru, yaitu prinsip yang ke-19, Al-Ma'qidut Tasi'a Asyara. Silahkan yang punya kitabnya dibuka di halaman 45. Sudah ketemu anak? Ya, silahkan dibaca, Mas Rahman. المعقد التاسع عشر شغف القلب بالعلم وغلبته عليه فصدق الطلب له يوجب محبته وتعلق القلب به ولا ينال العبد درجة العلم حتى تكون لذته الكبرى فيه وإنما تنال لذة العلم بثلاثة أمور ذكرها أبو عبد الله ابن القيم رحمه الله أحدها بذل الوسع والجهد وثانيها صدق القلب صدق الطلب وثالثها صحة النية والإخلاص ولا تتم هذه الأمور الثلاثة إلا مع دفع كل ما يشغل عن القلب. Terjemahannya ada di halaman 96. Ya, coba dibaca Mas Anjasha. 96. Ya. Prinsip ke-19, mencintai ilmu sepenuh hati. Keseriusan dalam belajar ilmu agama berkonsekuensi pada kecintaan dan ketergantungan hati padanya. Seorang tidak akan mencapai derajat ilmu yang tinggi kecuali manakala kenikmatan terbesarnya adalah saat mempelajari ilmu. Ya, masuk sama. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan tiga hal yang akan memunculkan kenikmatan dalam belajar. Pertama, mengerahkan segenap usaha dan tenaga. Kedua, serius dalam belajar. Ketiga, niat yang lurus dan ikhlas. Tiga hal ini di atas tidak akan tercapai kecuali bila ia menyingkirkan segala urusan yang menyibukkan hati. Ya, inilah prinsip ke-19, yaitu apa Mas Anjas? Mencintai ilmu sepenuh hati. Biasanya kalau orang sudah cinta itu, dia akan melakukan kegiatan itu dengan senang. Ya. Jadi kalau misalnya kita disuruh muraja masih malas, berarti kita belum cinta. Ya. Kalau orang sudah cinta, nggak muraja malah nggak enak. Ya, kalau sekarang kan banyak di antara kita masih dalam level kalau muraja malas. Nah, kalau orang sudah cinta, malah kebalikannya, nggak muraja malah nggak enak. Pengennya apa? Murojaah terus. Makanya jangan kaget kalau kita mendengar para ulama ada yang khatam sehari atau khatam dalam semalam. Ya, khatam dalam semalam. Kenapa? Karena memang mereka menikmati. Ya, mereka menikmati. Nah, orang yang serius dalam belajar agama, maka dia akan cinta. Dan hatinya akan kepikiran kepada ilmu agama terus. Sehingga, kata Imam Ibn Qayyim, ada tiga hal yang akan memunculkan kenikmatan dalam belajar. Ini supaya kita merasa nikmat dalam belajar. Apa yang pertama? Mengerahkan segenap usaha dan tenaga. Anak-anakku sebenarnya itu punya kemampuan maksimal. Dan kemampuan maksimal itu sekarang ini mungkin belum dikerahkan. Ya, belum dikerahkan. Padahal kalau kita ingin menikmati proses belajar, kita harus mengerahkan seluruh kekuatan yang kita miliki. Mas Anjas misalnya, selama ini ngapal setengah halaman. Apakah bisa satu halaman? Bisa sebenarnya. Pernah dicoba dulu ya, sama mamamu ya, dapat berapa? Tiga muka. Tiga muka. Dalam satu hari ya? Tiga. Tiga hari. Berarti satu hari satu muka. Nah, sekarang cuma menghafalin setengah muka. Itu berarti belum mengerahkan semua kekuatan. Ya. Mas Abdurrahman, bisa enggak setoran murojaah satu juz sehari? Sangat mungkin bisa. Karena pernah kejadian beberapa kali, karena yang kemarin enggak setoran, akhirnya setoran hari ini, dan ternyata bisa. Paginya setengah juz, malamnya setengah juz. Nah, hari ini Mas Abdurrahman setoran murojaah setengah juz. Berarti sebenarnya itu belum mengerahkan seluruh tenaga. Ya. Kalau kita masih setengah-setengah seperti itu, belum kita kerahkan semuanya, maka kita belum menikmati proses belajar. Kapan kita menikmati proses belajar? Kalau kita kerahkan seluruh tenaga kita. Ini yang pertama. Yang kedua. Apa Mas? Sama? Yang kedua, serius dalam belajar. Serius dalam belajar. Ya. Belajar, belajar. Mainan, mainan. Jangan diapakan? Gabung. Jangan digabungin. Ketika proses belajar, sambil apa? Mainan. Itu namanya gak serius. Jadi kuncinya supaya kita bisa menikmati belajar, kamu punya mobil-mobilan, kamu punya tembak-tembakan, kamu punya buku cerita, ketika lagi belajar, semuanya singkirkan. Apalagi HP. Kan lucu. Lagi kajian sambil apa? Sambil mainan HP. Itu lucu. Ya. Ini kunci yang kedua. Serius. Ya. Serius berarti fokus ketika belajar. Ya. Seluruh pikiran, mata. Bahkan Abi ceritain ya. Di daerah mana ya, Mauritania kalau nggak salah. Daerah Afrika itu. Mereka kalau sudah waktunya murojaah Al-Quran, mereka akan masuk ke sebuah ruangan. Ya, bukan tenda sih ya. Ya cuma mereka bikin kain gitu ya. Kain terus di bentuk kayak tenda. Paling ukurannya 1 meter kali 1 meter. Jadi cuma ukuran segini. Segini. Kemudian dia masuk ke situ. Sehingga matanya, apa matanya? Gak kemana-mana. Cuma ngeliat kain aja. Sudah dia di situ, di dalam bilik yang kecil itu, dia bisa sehari. Bisa. Tentu berbeda kan ketika kita pengen merojah, tapi di depan kita ada anak mainan bola. Bisa fokus maksudnya? Nggak bisa. Ya. Berisik. Jangankan ada anak mainan bola. Wong, di samping kita baca dengan suara keras saja. Ya. Gitu kan? Jangan di sini ganggu, nggak fokus. Jadi memang kunci yang kedua supaya kita menikmati belajar adalah serius. Berarti nggak mainan dong? Mainan. Mainan. Kapan? Waktunya main. Ya. Sesuatu itu kalau dikerjakan secara serius itu nikmat. Sekarang coba sekarang, ketika kalian lagi serius nih, lagi asik-asik mainan, tahu-tahu kalian disuruh ngepel. Sambil mainan, sambil ngepel. Asik? Enggak. Karena apa? Karena enggak serius. Karena enggak fokus dalam mainannya. Masing-masing ada waktunya. Waktunya belajar-belajar. Waktunya mainan. Mainan. Waktunya makan. Makan. Ya, waktunya istirahat sudah. Ya. Jangan istirahat sambil dengerin apa. Jangan. Waktu istirahat. Nah, jadi. Sesini muhayyad. Rahimahullah. Itu kalau waktunya istirahat sudah enggak mikirin apa-apa sudah. Begitu beliau di atas kasur, mungkin dalam hitungan 1 menit 2 menit sudah apa? Tidur. Ya. Bagi orang-orang yang katanya susah tidur, kan ada sebagian orang kan, "Oh, saya susah tidur, balik kanan, balik kiri, melumah, tengkurap, enggak bisa." Tidur, kenapa? Kira-kira kenapa? Mikirin sesuatu. Karena dia mikirin sesuatu. Kalau jadi enggak. Jadi pokoknya waktunya istirahat, beliau langsung berak tidur, lepaskan pikiran-pikiran tentang kerja, tentang apa semuanya dilepasin. Dah, tidur. Sekarang waktunya tidur. Dahsyat beliau. Cuma 1 menit, 2 menit sudah. Sudah pulas. Bukan sekedar tidur, pulas tidurnya. Buktinya pulas apa? Ngorok. Ya, buktinya pulas. Ya, enggak harus ngorok sih sebenarnya. Cuman kelihatan, nafasnya itu kelihatan. Orang tidur kan nafasnya teratur gitu. Tapi, jadi itu nah. Diginin aja, langsung bangun. Cuma diapain? Senggol. Iya. Bahkan jadi munak, ada orang masuk kamar. Belum nyenggol, sudah bangun. Kenapa? Karena tidurnya fokus, sudah fresh. Setengah jam aja kalau kalian tidurnya serius. Ya sudah enak. Bangun-bangun sudah segar. Makanya jadi itu, beliau kalau pengen istirahat itu enggak di rumah biasanya. Jadi dulu pas di Banyumas itu, beliau ada ruangan gitu ya. Kayak gudang gitu ya. Kayak gudang, semacam gudang di situ. Ya ukuran kecil lah. Itu beliau kalau pengen istirahat udah capek di rumah. Habis sama amahmu rame. Biasanya jadi langsung. Dan Masya Allah istirahat pulas. Kalau ada tamu Abi yang kesana ke gudang tok tok tok, Abi ada tamu gitu. Terus nih ikhlas itu gimana maksudnya? Udah pernah kita bahas. Gimana coba maksudnya ikhlas Mas Abdurrahman? Mengharapkan dana dari Allah. Kenapa mau terus nih ikhlas itu gimana? Bolak-balik diulang sampai 10 kali Mas Anjas. Kenapa Mas? Gimana maksudnya? Karena pengen dapat pahala, bukan pengen dapat hadiah dari Abi, pengen dapat pahala. Pengen dapat apa? Maksud sama? Pahala. Ya. Bayangkan cuma baca Bismillahirrahmanirrahim. Berapa pahala Mas? 19. Kalau diulang 10 kali? Berapa? Maksud sama? 19. Bolak-balik diulang sampai 10 kali Mas. Tambahin 01. 100? 90. Bayangkan. Cuma baca Bismillahirrahmanirrahim 10 kali dapat 190 pahala. Dahsyat. Bagaimana baca Al-Fatihah? Bagaimana baca Al-Baqarah? Ikhlas. Biar diterima. Mana? Bagaimana Anissa? Bagaimana Anissa? Kalau diterima. Makanya ikhlas. Biar diterima. Ya. Terus kalau misalnya udah ikhlas terus dapat hadiah gimana? Terus kalau misalnya udah ikhlas terus dapat hadiah gimana? Itu bonus namanya. Alhamdulillah. Kalau sudah ikhlas terus segera dapat hadiah gimana? Itu bonus namanya. Kalau sudah ikhlas terus segera dapat hadiah gimana? Nah, tiga hal di atas ini tidak akan tercapai kecuali apabila kita menyingkirkan segala urusan yang menyibukkan hati. Ya. Jadi kalau misalnya kalian pengen bisa tiga hal dilakukan, maka hal-hal yang bisa menyibukkan, singkirkan. Apa yang menyibukkan? Ya game. Ya, game itu menyibukkan. Lagi belajar mikirnya, wah tadi itu kenapa enggak dikit lagi itu. Lagi mulai Quran malah mikirin game, nonton film, kegiatan yang kurang bermanfaat. Ini separoh dari prinsip ke-19,